Ada yang tertanam tinggal di halaman hati. Lagunya cuma segitu aja pendek. Udah lagu terpendek di dunia itu. Sawang monangku dikuyur hujan, mau hantar merangkai kata. Malam telah menghanyutkan jiwa, menjenguk rindu yang menggebu. Kenyataan lahir menuai cinta, maka biarkanlah waktu berjalan apa adanya. 24 jam terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Oh, ada tinggal di halaman hati. Solo. Tinggal Di halaman.